Check check 1 2 1 2 yo. Check yo 1 2 1 2 1 2 1 yo yo check Satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas tujuh belas sembilan belas dua puluh dua satu dua dua tiga dua empat dua lima dua enam dua tujuh delapan tiga puluh tiga satu tiga dua tiga empat tiga lima yo check itu namanya berhitung itu namanya berhitung itu namanya berhitung itu namanya berhitung itu namanya berhitung itu namanya berhitung itu namanya berhitung 1 2 3 2 4 2 5 2 7 8 2 9 10 11 itu namanya berhitung ya ya ya ya ya ya 1 2 3 2 4 2 5 36 20 28 29 sampai 100 itu namanya berhitung itu namanya berhitung itu namanya berhitung berhitung itu namanya berhitung berhitung yow.